masa biru, masa musim. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Beberi bunga I'm so deep.